Doa keselamatan Allahumma inni a'udzubika min jahdil balai wa tarkisi sayaqa i wa su'il qada'i wa saimatatil ada'i. Artinya, ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada Engkau dari kengerian musibah menemui kesengsaraan kada yang buruk dan merasa senangnya musuh.